Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk kembali menjumpai program Tafsir Al-Misbah. Kali ini bersama saya Alvin Adam. Dan kita juga diberi kesempatan untuk merasakan bulan suci Ramadan 1438 Hijriah. Bulan yang suci, bulan penuh rahmat, bulan penuh pahala. Ya. Kalau tahun lalu kita sudah membahas surat ke-30 yaitu surat Ar-Rum. Kali ini kita masuk ke surat ke-31, yaitu surat Luqman, yang tentunya akan dibahas oleh yang terhormat Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Selalu senang lihat Pak Quraisy ya. Mudah-mudahan. Dan juga bersama kita di sini hari ini, kita kedatangan saudari kita, ada Mbak Prita Hapsari Gozi, yang akan menemani kita juga di Tafsir Al-Misbah hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Prita ya. Alhamdulillah. Nah di episode pertama ini kita akan mengawali dengan membahas makna surat Luqman dari ayat pertama hingga selesai nanti. Secara garis besarnya surat Luqman ini berisikan tentang dua golongan manusia. Dua golongan orang, yaitu golongan orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang merugi. Tapi untuk lebih jelasnya lagi, langsung saja kita berikan kesempatan pada Pak Quraisy untuk mulai memberikan kajian Pak. Kesempatan kali ini. Silakan Pak Quraisy. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita akan bertadarus, yakni saling mempelajari Al-Quran, berbincang untuk menarik daripadanya hikmah, pelajaran-pelajaran yang amat kita butuhkan dalam kehidupan dunia ini. Kali ini kita akan membahas surah Luqman. Surah ini terdiri dari 30 sekian ayat, 34 ayat menurut perhitungan ulama. Kandungannya berkisar pada uraian tentang keistimewaan Al-Quran. Kemudian uraian tentang bukti-bukti kuasa Allah. Kemudian uraian tentang Luqman dengan aneka hikmah yang dianugerahkan Allah kepadanya. Kemudian ada juga uraian tentang keduasan ilmu Tuhan dan kelemahan manusia menghadapi kematian. Saya kira berkisar itu surah Luqman ini. Mari kita lihat ayatnya yang pertama yang berbicara tentang Al-Quran. Dia dimulai dengan firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Sudah berulang-ulang saya menyatakan atau kita menerangkan di sini bahwa ulama berbeda pendapat tentang arti ayat-ayat Al-Quran yang dimulai dengan huruf-huruf seperti ini. Secara umum yang paling memberikan ketenangan tentang maknanya adalah Allah yang lebih mengetahui daripada kita. Karena kata alif lam mim, yasin, sad dan sebagainya itu tidak dikenal dalam kosakata bahasa Arab. Sehingga ada yang berpendapat bahwa itu isyarat seperti kalau pemain musik ada memulai dengan ini. Atau ada yang berkata bahwa itu akronim. Alif Allah, Lam Jibril, Mim Muhammad. Ada lagi yang berkata itu tantangan kepada mereka yang meragukan Al-Quran. Buatlah semacam Al-Quran yang huruf-hurufnya kalian ketahui seperti Alif, Lam, Mim. Bermacam-macam pendapat, saya cenderung untuk berkata bahwa hanya Allah yang tahu persis apa maknanya. Baru dilanjutkan. Tilka ayatul kitabil hakim. Tilka. Kata tilka itu berarti itu. Kalau Anda menunjuk sesuatu dengan kata itu, maka itu memberikan kesan bahwa dia jauh dari Anda. Itu. Bisa jadi dia jauh karena terlalu tinggi, Anda di bawah. Karena itu, kalau ada ayat yang menunjuk Al-Quran dengan kata itu, maka hal tersebut mengisyaratkan bahwa kedudukan Al-Quran ini sangat tinggi. Karena sangat tinggi Anda harus hormati dia. Nah, ada juga ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kata hadza. Inna hadzal Quran. Sesungguhnya Al-Quran ini. Kalau kata ini itu dekat kan. Ini. Itu untuk mengisyaratkan bahwa kandungannya, kendati dia tinggi, tetapi kandungannya dekat pada Anda. ajaklah Al-Quran bersama Anda, karena dia dekat pada Anda. Nah, kalau di sini dia katakan, tilka ayatul kitabil hakim, itulah, yakni ayat-ayat Al-Quran yang merupakan Al-Kitabil Hakim, kitab yang penuh hikmah. Apa itu hikmah? Secara singkat kita dapat berkata hikmah itu adalah amal ilmiah dan ilmu amaliah. Anda mempunyai pengetahuan yang bisa diterapkan, atau Anda mempunyai pengamalan yang bisa di, yang berdasar ilmu, maka itulah hikmah. Al-Quran ini begitu, ilmu yang bisa diterapkan sekaligus pengamalannya itu adalah pengamalan ilmiah. Tilka ayatul kitabil hakim, fungsinya adalah hudan wa rahmah lil muhsinin. Fungsinya merupakan petunjuk dan rahmat untuk orang-orang muhsin. Saya kira menarik ya, menarik untuk kita lihat. Di awal Al-Quran, dia menyatakan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan. Tidak pakai rahmat. Di sana dia tidak sebut rahmat. Quran itu hidayat untuk seluruh manusia. Tetapi dia menjadi rahmat untuk orang-orang tertentu. Ya, baik. Kita akan jeda sejenak dan kita akan segera kembali melanjutkan tafsir Al-Misbah segera setelah pariwara berikut ini. Orang yang baik itu tidak menunggu orang datang baru dia beri zakat. Dia mengantar zakat itu. Dan dia mengantarnya dengan sempurna. Kembali di Tafsir Al-Misbah masih bersama Pak Quraish Shihab dan Mbak Prita Ghazi juga. Tadi sempat dijelaskan Pak Quraish di awal tadi bahwa kedudukan Al-Quran sangat tinggi tapi dekat dengan kita kandungannya ya. Dan Al-Quran adalah ilmu yang bisa diterapkan. Silakan dilanjutkan kembali Pak Quraish. Baik. Jadi kita katakan tilka ayatul kitabil hakim, ada satu hal yang saya lupa. Ada kata al. Al-kitab. Kitab di sini dikatakan al-kitab. Al itu antara lain berfungsi kesempurnaan. Jadi itu adalah kitab yang sempurna. Dia adalah bacaan yang sempurna. Ada banyak kitab yang lain tapi belum tentu sempurna. Baru dia katakan hudan. Hudan itu petunjuk. Nah, kata hudan ini tidak menunjukkan waktu. Kita kalau saya berkata saya akan datang, itu berarti ada waktu yang ditunjukkan. Dia telah datang, itu berarti sudah berlalu. Nah, sekarang kalau saya berkata, dia adalah kecantikan. Artinya tidak ada lagi di luar kecantikan yang tidak ada pada dirinya. Kalau saya berkata, oh dia cantik. Masih relatif ya, cantiknya angkanya berapa. Tapi kalau saya katakan, dia adalah kecantikan. Artinya segala bentuk kecantikan, segala bentuk petunjuk sudah ada di sini. Tidak ada kurangnya. Kalau dari yang lain boleh jadi ada kurangnya. Hudan wa rahmah. Dia tidak sekedar petunjuk, tetapi dia menghasilkan rahmat. Ajaran Islam, ajaran Al-Quran itu adalah rahmat untuk seluruhnya. Nah, kalau di tempat lain dia katakan hudan linnas, dia petunjuk untuk manusia. Tapi yang memanfaatkan petunjuk itu bukan semua manusia. Ada yang enggan menerimanya. Nah, di sini dia katakan hudan lil muhsinin. Dia hudan dan rahmat untuk orang-orang yang berbuat baik. Oke. Apa itu muhsin? Siapa itu yang dinamai orang baik? Dasar. Dia adalah yang memberi lebih banyak dari haknya. Dari kewajibannya. Menuntut lebih sedikit dari haknya. Kalau Anda pun ada orang berutang pada Anda 100 ribu. Kalau Anda menuntut hanya 50 ribu atau 90 ribu, Anda orang baik. Tapi kalau Anda kalau Anda berhutang, Anda mestinya bayar 100, lalu Anda kasih, Anda telah membantu saya. Ini ada 110 buat Anda. Itu Anda orang baik. Itu muhsin seperti itu. Menuntut lebih banyak, memberi lebih banyak daripada yang mesti diberikannya, dan menuntut lebih sedikit daripada yang mesti dituntutnya. Mereka itu cirinya banyak. Di sini ada disebutkan tiga ciri. Alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Orang-orang muhsin itu banyak sekali ciri-cirinya, antara lain pemaaf, antara lain tidak cepat marah, dan lain-lain. Di sini yang disebutkan tiga. Ini tiga adalah prinsip dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang yang baik. Apa itu? Yuqimuna shalah. Kita mau lihat. Yuqimuna shalah itu biasa diterjemahkan mendirikan shalat. Kurang tepat. Yuqimuna shalah itu artinya melaksanakan secara sempurna shalat. Jadi bukan sekedar shalat. Tapi sempurna ya. Melaksanakan secara sempurna sholat. Baru di sini dia gunakan kata kerja yang menunjukkan kesinambungan. Dia setiap hari pergi ke sekolah. Dia setiap hari. Rutin. Yuqimun, dia setiap saat melaksanakan sholat. Sholatnya tidak bolong-bolong. Wa yu'tu, apa lanjutannya? Yuqimun as-sholat wa yu'tuna az-zakah. Biasa diterjemahkan menunaikan zakat. Ini juga kurang tepat. Kata yu'tun itu memberi dengan sempurna. Atau mengantar. Orang yang baik itu tidak menunggu orang datang baru diberi zakat. Dia mengantar zakat itu. Dan dia mengantarnya dengan sempurna. Tanpa menunggu ya. Ya toh? Itu orang baik. Kalau ya baik aja kalau Anda berikan orang ini ya kasih orang, tapi kalau Anda yang datang sendiri memberikan sendiri itu jauh lebih baik. Ini itu menarik ya Mbak Prita ya. Mungkin dari uraian Pak Quraish ada mungkin yang akan kita tanyakan tentang ini. Iya. Jadi kan tadi Pak Quraish mengatakan bahwa untuk orang yang baik itu dia ciri-cirinya adalah dia sholat, kemudian dengan menunaikan sempurna, zakat ya? Sempurna dan sebagainya. Praktek nyatanya tuh gimana Pak Quraish? Apanya? Praktek nyatanya. Supaya begini, sebagai manusia itu zaman sekarang kan kita penuh dengan kesibukan dan lain-lain gitu. Bagus. Gimana supaya kita tuh terus menjadi orang yang baik? Bagus. Tips dan triknya kira-kira seperti itu. Jadi supaya gak cari excuse gitu ya. Saya tidak, bagus sekali. Saya tidak ingin terlalu ketat pada Anda. Katakanlah sholat. Saya tidak ingin berkata begitu azan tinggalkan pekerjaan pergi sholat. Tidak harus demikian. Tetapi sholat itu ada waktunya. Dhuhr dari jam sekian sampai jam sekian. Silahkan pilih waktu yang paling sesuai buat Anda. Itu sudah oke. Ada orang yang berkata oh, harus begitu azan tinggalkan ini. Saya tidak seketat itu. Nah, begitu juga zakat. Zakat itu Anda memberikan orang sesuatu. Ada orang yang berkata harus yang terbaik. Tidak harus yang terbaik. Yang penting jangan yang terlalu buruk. Itu Anda sudah baik. Memang akan sangat baik kalau Anda menyisihkan sesuatu yang terbaik untuk berikan orang. Tapi agama tidak menuntut seperti itu. Jangan terlalu muluk itu maksudnya apa ya? Jangan terlalu muluk gitu tadi. Jangan terlalu muluk. Sekarang begini, Anda mau bersedekah pada orang. Anda punya barang, indah sekali, Anda senangi sekali. Apakah itu yang harus Anda berikan? Tapi jangan yang terlalu buruk. Anda punya sesuatu yang Anda sudah tidak suka. Kalau orang beri Anda itu, Anda tidak mau menerimanya dengan senang hati. Ah, jangan kasih orang yang Anda sudah tidak terlalu suka. Jadi bisa ukur-ukur. Iya, ya, kita sendiri ya. Moderasi. Ya. Itu. Oh, yu'tuna zakah. Zakat. Oke. Okay. Zakat itu arti kebahasaannya bertambah atau suci. Itu berarti zakat itu kalau Anda tunaikan rezeki Anda akan bertambah. Nah, baik Pak Quraish, saya potong sebentar karena waktunya dan kita akan kembali setelah pariwara berikut ini akan melanjutkan tafsir Al-Misbah kembali bersama Pak Quraish. Ya. Kalau dia menanam tomat, yang datang tomat. Iya. Dia menanam apel. Nah, orang yang beruntung itu adalah orang yang memperoleh apa yang dia harapkan. We'll be right back. di Tafsir Al-Misbah masih bersama Pak Quraish Shihab, Mbak Prita Gozi dan saya Alvin Adam. Ya, kalau tadi kita menarik ya Mbak ya, iya, bicara tentang bahwa tidak terlalu keras kok sebetulnya untuk iya, waktu sholat gitu ya. Tadi Pak Quraish sempat bilang gitu. Lalu kalau zakat juga jangan terlalu muluk sebetulnya. Iya. Itu menarik sekali buat kita. Betul, kalau saya melihatnya jadi bahwa agama ini tuh memudahkan kita iya, sebetulnya. Jadi jangan dibikin susah istilahnya. Betul, seperti itu kali ya Pak ya. Betul. Baik, silakan dilanjutkan kembali. Baik, kita lihat ciri yang ketiga yang disebut di sini. Wabil akhiratihum yuqinun. Orang-orang muhsin itu menyangkut akhirat mereka yakin. Saya mau ini. Kita dalam bahasa Indonesia seringkali kita mempersamakan percaya dengan yakin. Bahkan seringkali kita sebut yakin dan percaya. Nah, kalau dalam bahasa Al-Quran, yakin itu lebih tinggi dari percaya. Anda percaya masih bisa timbul tanda tanya di hati Anda. Saya percaya dia datang, tapi belum tentu. Ya kan? Tapi kalau yakin, sudah tidak ada lagi kekeruhan dan keraguan di dalam. Nah, orang yang muhsin itu yakin tentang hari kiamat. Muhsin adalah tingkat tertinggi dari hubungan antara manusia dengan Tuhan. Mukmin percaya lebih rendah dari itu. Nah, jadi dalam konteks berbicara tentang keimanan, bisa saja ada timbul aneka pertanyaan di dalam hati menyangkut objek kepercayaan. Tapi kalau sudah yakin, tidak ada lagi. Tidak ada. Ah, itu sikap orang muslim. Nah, baru dikatakan, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah yang berada di atas petunjuk. Nah, kalau saya berkata begini, di atas, kembali lagi, tinggi atau tidak? Atas, di atas, ya harus tinggi. Jadi mereka berada dalam ketinggian. Atau ada yang mengibaratkan mereka itu berada di atas perahu. Perahu inilah yang membawa mereka ke tujuan. Orang yang ihsan, orang yang percaya itu berada di atas perahu. Sama dilukiskan perahu Nabi Nuh. Yang lainnya tidak punya perahu. Ini punya perahu. Dia di atas perahu itu. Perahu itu merangkat, mengangkat mereka ke tujuan. Dan petunjuk itu sumbernya dari Tuhan mereka. Kalau petunjuk sumbernya dari manusia belum tentu benar. Kalau petunjuk dari manusia yang tidak mengenal Anda bisa jadi lebih salah. Ya. Tapi kalau dari Tuhan yang menciptakan Anda, yang mengetahui keperluan Anda, kebahagiaan Anda lebih dari Anda, maka pasti petunjuk itu benar. Ya kan? Manusia harus kenal Tuhannya ya. Iya. Untuk jadi diatur karena dia lebih tahu dari kita. Dikatakan ulaika ala hudan mir rabbihim, sumbernya dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, kita lihat lagi dari segi bahasa. Petani itu dalam bahasa Arab dinamai falah. Terambil dari kata falah. Kenapa petani dinamai falah? Karena ketika dia menanam benih, dia mengharap benih itu melahirkan apa yang dia kehendaki. Kalau dia menanam tomat, yang datang tomat. Dia menanam apel. Nah, orang yang beruntung itu adalah orang yang memperoleh apa yang dia harapkan. Itu beruntung. Kalau Anda memperoleh apa yang tidak Anda harapkan, belum tentu ada gembira, belum tentu ada anak. Di sini dikatakan mereka itulah orang-orang yang beruntung, dalam arti mereka itulah orang-orang yang memperoleh apa yang mereka harapkan. Di sorga apa yang Anda harapkan Anda dapatkan. Atau di dunia ini kalau Anda memperoleh hikmah, segalanya akan nyaman. Itu orang berkata kalau Anda memperoleh hikmah, maka penghasilan Anda yang sedikit akan Anda rasakan banyak dan membahagiakan Anda. Penghasilan Anda yang banyak tanpa hikmah, Anda akan rasakan kurang dan selalu ingin ditambah. Kalau Anda memperoleh hikmah, seseorang yang Anda kenal selalu akan menjadi teman Anda. Tetapi kalau Anda tidak memperoleh hikmah, teman Anda bisa menjadi musuh Anda. Ya kan? Itulah keberuntungan apa yang Anda harapkan. Ulaika maaf. Baru dia sebut sebaliknya. Kalau ini tadi orang-orang memperoleh keberuntungan karena mengikuti tuntunan Al-Qur'an, ada kata ada orang-orang yang membeli kelengahan. Membeli kelengahan. Apa maksudnya? Membeli itu adalah menyerahkan sesuatu untuk memperoleh imbalannya. Sekarang ini ada kelengahan, ada lahwal hadis, ada ucapan-ucapan yang melengahkan. Ada orang yang membeli itu. Dia beli dengan apa? Membeli sesuatu itu bisa dengan materi, uang. Anda bisa membeli sesuatu dengan waktu Anda. Ya. Anda bisa membeli sesuatu dengan nama baik Anda. Anda bisa membeli sesuatu dengan tenaga Anda. Ada orang yang membeli kelengahan ini agar supaya dia memalingkan orang dari tuntunan Al-Qur'an. Dulu ketika Al-Qur'an turun, Nabi menjelaskan ayat-ayat ini, menguraikan sejarah yang lalu, ada orang yang pergi ke Persia, datang membawa buku-buku yang menceritakan dongeng-dongeng supaya orang tidak ini. Nah, lahwal hadis sekarang ini, oleh sementara ulama dikatakan nyanyian. Ada. Nah, ini keterlaluan saya kira kalau nyanyian. Ya toh? Nyanyian itu ada yang baik, ada yang buruk. Betul. Kalau dia melengahkan Anda, itu buruk. TV, kalau dia melengahkan Anda, itu buruk. Nah. Tapi kalau dia menjadi alat untuk Anda ingat pada Allah, tentu yang kalau itu iya. Tidak termasuk di sini. Baik Pak Kuris. Nah, tapi saya mau ajak untuk melihat ini. Ada pendapat dari masyarakat juga ya, ingin bertanya. Silakan. Kita sama-sama lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elin dari Atmajaya. Ingin bertanya kepada Bapak Kuris, mengapa Allah memberikan keberuntungan yang berbeda-beda kepada setiap umat manusia? Pertanyaannya, mengapa Allah memberikan keberuntungan yang berbeda-beda pada manusia? Nah, ini menarik, saya dan Mbak Prita aja beda nih ya. Luar biasa. Kok beda beruntungan? Nah, ini bagaimana nih Pak ya? Tapi kita akan jawab setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami hingga di Tafsir Al-Misbah. Bulan Ramadan bisa kita jadikan, kita katakan bulan latihan. Jadi mestinya setelah Ramadan itu, hasil latihan ini kita peroleh dengan juga melanjutkan kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Bagi seluruh umat manusia, Ramadan adalah bulan kesabaran. Sedang kesabaran pahalanya adalah surga. Dia adalah bulan pertolongan. Dia adalah bulan penambahan rizki seorang mukmin. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, apabila datang malam pertama dari bulan Ramadan, semua pintu-pintu surga akan dibuka selama satu bulan penuh. Tidak satu pun ada pintu surga yang ditutup. Oleh sebab itu, berbahagialah orang-orang yang diberi kesempatan untuk bertemu kembali dan menghirup udara segar bulan Ramadan yang mulia. Di bulan yang suci ini, marilah kita senantiasa mengisinya dengan kebaikan dan kebajikan. Tafsir Al-Misbah hadir untuk menemani kita semua dipandu oleh Quraisy Shihab akan membahas ayat-ayat Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Marilah kita sambut kehadiran bulan yang penuh berkah dengan luapan kegembiraan semangat beribadah. Kita gunakan kesempatan emas di bulan Ramadan itu untuk membersihkan jiwa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai derajat insan yang bertakwa. Kembali di Tafsir Al-Misbah, masih di Metro TV dengan Pak Quraisy Shihab dan Mbak Prita juga. Pertanyaan pemirsa tadi menarik sekali kan Pak ya, kenapa Allah memberikan keberuntungan yang berbeda-beda pada setiap manusia. Bagus, bagus, bagus. Saya ingin bertanya pada diri saya dan diri kita. Coba berikan saya satu contoh keberuntungan bagi si A. Katakanlah, oh dia beruntung jadi menteri. Dia beruntung jadi presiden. Dia beruntung kaya. Dia beruntung dapat anak lelaki. Mau disamakan semuanya? Jabatan presiden cuma satu kok. Jadi tidak bisa sama dong. Oh, biar sama semuanya, anaknya laki-laki aja. Bisa berlanjut kehidupan. Kalau tidak ada yang perempuan. Jadi harus berbeda-beda. Itu sebabnya, katakanlah begini. Kalau semua orang ini jadi kaya. Siapa yang bisa membantu dia mengangkat barangnya? Siapa yang bisa bantu dia? Dia tidak kuat angkat barangnya. Maka perlu ada yang miskin yang membantu si kaya. Dan perlu ada yang kaya supaya membantu yang miskin. Itu di dalam Al-Quran dikatakan, kami yang membagi-bagikan sarana kehidupan mereka. Supaya mereka saling bantu-membantu. Kalau semua sudah sama. Jadi itu hikmahnya. Hanya kita perlu garis bawahi lagi bahwa tidak jarang yang diberi suatu keberuntungan berkurang keberuntungannya dalam pihak lain. Yang berkekurangan dalam satu keberuntungan berlebih pada yang lain. Ada yang kaya raya, senang dan ini. Boleh jadi dia sakit-sakitan. Ada yang miskin, tapi dia sehat. Kan begitu. Ada yang senang punya anak banyak, tapi anaknya tidak keruan. Jadi Tuhan bagi ini secara adil. Itu sebabnya keberuntungan berbeda-beda. Kalau kita bisa pahami itu enggak ada. Tidak ada. Pertanyaan ya, seperti tidak tadi. Ada. Kalau semua diberi kaya, kita tidak bisa hidup nyaman. Perlu ada yang butuh. Punya pengetahuan seperti Mbak Prita, saya jadi ahli ekonomi dong jadinya. Semuanya, kita tidak bisa saling belajar ya Mas. Betul, betul sekali. Mbak Prita ada yang mau tanya kan? Iya, saya juga kalau saya tuh tertarik, ini kan kebetulan lagi bulan Ramadan. Bulan yang diutamakan. Dan semua orang tahu bahwa di bulan ini kalau melakukan kebaikan, lalu kita akan mendapatkan balasan yang berlipat-lipat ganda. Nah, banyak fenomena yang saya dapati bahwa orang berlipat-lipat ganda, jadi dia kejar kebaikan itu hanya di bulan Ramadan, Pak Quraisy. Tetapi di bulan-bulan lainnya surut lagi. Karena dianggap bulan spesial kan? Iya, betul. Itu tipsnya bagaimana supaya menjaga kita selalu sama seperti yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Bagus sekali, bagus sekali. Yang pertama saya ingin garis bawahi bahwa anugerah Tuhan itu berlimpah. Bulan Ramadan bisa kita jadikan, kita katakan bulan latihan. Jadi mestinya setelah Ramadan itu hasil latihan ini kita peroleh dengan juga melanjutkan kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Ya kan? Itu sebabnya bulan sesudah bulan Ramadan dinamai Syawal. Syawal itu artinya meningkat. Kebaikan Anda meningkat. Anda sudah terbiasa di bulan Ramadan bangun jam 3, setengah 4. Di hari-hari lain sesudah Ramadan bangun juga lah. Sudah terbiasa di bulan Ramadan puasa. Bok di hari-hari yang lain puasa Senin Kamis lah. Supaya lebih meningkat. Saya kira sudah dikasih latihan ya Pak ya. Jadi ada proses pelatihan di bulan Ramadan ini. Sudah terbiasa kumpul dengan anak-anak dengan ini. Bertadarus baca Al-Quran. Bok di bulan yang lain sebegitu juga. Saya kira itu. Lengah mungkin Pak. Ya, ada orang-orang yang lengah. Karena dianggap, iya dianggap sudah satu bulan penuh udah beres gitu udah pengampunan. Mungkin seperti itu ya. Baik kita break dulu dan kita akan kembali saat lagi setelah pariwara berikut ini. Sampaikanlah ajaran agama ini dengan simpati. Tegurlah orang dengan simpati. Orang yang lalai ingatkan tapi jangan maki dia. Kita kembali menyaksikan Tafsir Al-Misbah masih bersama Pak Quraisy Shihab, Mbak Prita dan saya Alvin Adam. Tadi Mbak Prita sempat tanya ya, apakah hanya di bulan Ramadan saja nanti kelanjutan Pak Kuris sempat menjawab tadi, Ramadan adalah untuk latihan. Setelah Ramadan ada Syawal yang kita melanjutkan lagi. Ya, jadi mesti terus berjalan ya. Pak, saya ingin bertanya ini Pak, sifat manusia itu kan dinamis ya. Di sisi lain kita mengharapkan ridho dari Allah dengan kita melakukan perintah Allah. Nah, di sisi lain seringkali kita lalai. Nah, ini termasuk sifat manusia yang merugi. Nah, apakah kita tergolong dalam golongan orang yang bisa disebut munafik gak Pak kalau gitu Pak? Munafik ada tanda-tandanya. Satu hal dulu yang kita perlu sadari. Bahwa manusia tempatnya lupa. Tempatnya lalai. Ya. Nah, tetapi dia harus berusaha untuk mengingat dan menyadari tentang kelalaiannya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran agar manusia diingatkan supaya tidak lalai. Karena itu kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran atau paling tidak membaca ajaran-ajaran agama. Nah, di sini ada dikatakan bahwa di lanjutan ayat itu dia katakan bahwa ada orang-orang yang dilalaikan oleh tadi nyanyian, oleh kegiatan yang tidak berguna dan lain-lain sebagainya. Mereka itu dikatakan di sini kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran mereka angkuh, seakan-akan tidak mau mendengar, seakan-akan di telinganya ada sumbatan. Nah, sumbatan ini yang harus kita keluarkan dari kita. Nah, salah satu bentuk sumbatan itu adalah kalau Anda menasehati orang, kalau Anda mengajak orang untuk sesuatu yang buruk. Itu menyumbat. Jadi kalau begitu, sampaikanlah ajaran agama ini dengan simpati. Tegurlah orang dengan simpati. Orang yang lalai, ingatkan, tapi jangan maki dia. Tapi bahwa kita lalai, pasti manusia itu lalai. Nabi Sulaiman pun pernah lalai. Lalai dia melihat pemandangan kuda-kuda yang dimilikinya. Sampai matahari tergelincir tidak sholat. Tapi beliau sadar. Diperintahkan itu kuda-kuda semua sembelih. Atau itu kuda-kuda semua wakafkan untuk ini. Itu kesadaran yang timbul. Jadi saya kira Anda jangan menuntut manusia itu menjadi malaikat. Manusia adalah manusia, tempat salah, tetapi dia harus sadar dan mengingatkan dirinya tentang kelalaiannya. Karena diingatkan oleh Al-Quran. Diingatkan oleh Al-Quran atau ya. yang membaca Al-Quran. Asal jangan keterusannya, kita lalai terus. Gak ingat, karena ditutup. Kita sekarang ini berusaha mengingatkan diri betul, kita dan diri saya. Baik Pak Kurais, karena waktu juga mungkin dari pembicaraan kita dari awal hingga saat ini, kesimpulan yang kita bisa dapatkan dari... Ya, yang pertama saya kira bahwa kitab Al-Quran ini adalah kitab sempurna. Yang mengandung tuntunan-tuntunan yang membawa kepada hikmah. Yang kedua, dia adalah petunjuk untuk setiap waktu. Dia telah memberi petunjuk untuk orang-orang masa lalu, masa kini dan untuk masa datang. Dan petunjuk itu mengandung rahmat dan kasih sayang. Itu berarti bahwa kalau Anda telah memperoleh petunjuk ilahi, maka pasti Anda melahirkan rahmat. Kalau tidak melahirkan rahmat, itu bukan petunjuk. Nah, petunjuk ini diamalkan dengan baik oleh orang-orang yang baik, muhsinin, yang cirinya antara lain melaksanakan sholat secara bersinambung dan sempurna, menunaikan zakat dalam arti kata mengeluarkannya dengan sempurna, bahkan mengantarkannya, dan mereka itu yakin tentang adanya hari kemudian. Nah, orang-orang yang semacam ini berada di atas perahu yang dapat mengantar mereka mencapai tujuan yang diharapkan. Berbeda dengan orang-orang yang menjadikan kelalaian sebagai sifatnya, orang-orang itu lalai karena enggan mendengarkan petunjuk-petunjuk ilahi. Saya kira itu kesimpulan kita. Dan juga yakin ya Pak Kurais ya. Ya. Dengan keyakinannya maka tentunya cuma ya. Satu yang diyakinkan. Ya, dia hanya kepada Tuhan. Baik Pak Kurais, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Mbak Prita juga ya, terima kasih. Dan mudah-mudahan saja ini bisa menjawab keinginan tahun kita mengenai surat Luqman dari ayat 1 tadi hingga ayat yang kita informasikan tadi. Besok kita akan kembali jumpa pada waktu yang sama di Tafsir Al-Misbah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.